kita temui Pak Arko. Selamat siang, Pak Arko. Selamat siang. Ya, apa komentar Anda nih, Pak Arko? Komentar saya mengenai masalah ini, ya sebenarnya ini kelihatannya sudah memang pemerintahan ini udah nggak tahu malu ya. Jadi dengan adanya kenaikan BBM ini, ada beberapa pejabat yang berusaha untuk menjadi pahlawan dalam hal ini ya. Saya pikir ya kita bisa lihat lah seperti Pak Abu Rizal berusaha untuk mengkampanyekan dirinya sebagai pahlawan supaya bisa kepilih lagi jadi presiden. Saya rasa itu aja. Okay. Jadi bangsa itu sudah tidak bodoh lagi katanya. Ya, ya, terima kasih. Pak Argo, terima kasih. Kita dengar komentar lain. Pak Freddy, selamat siang. Selamat siang. Ya, apa komentar Anda Pak Freddy? Ya Mbak, saya setuju dengan Abu Rizal ya. Waktu krisis dia punya utang 500 miliar. Tempo 10 tahun dia terkaya, salah satu orang terkaya di dunia. Dunia. Okay. Jadi hitung-hitungan dia dengan segala caranya pasti bisa itu. Mungkin dengan setengah mensulap kali ya. Itu aja, terima kasih. Oke, okay, Pak Freddy, terima kasih. Kita ke line telepon kembali, Pak Willy, selamat siang. Halo? Oh. Ya. Pak Willy, halo? Halo. Ya, silakan Bapak. Oh, salah. Oh, tunggu, ini dengan siapa ini? Ya, 6339160 kita tunggu ya. 6339160. Komentar Anda tentang statementnya Pak Abu Rizal Bakri yang mengatakan setelah menaikkan harga BBM, Menko Kesra ini menargetkan penduduk miskin Indonesia akan berkurang sekitar 2% dengan alasan anggaran yang tadinya dialokasikan untuk subsidi BBM akan dialihkan untuk program penanganan kemiskinan seperti bantuan langsung tunai. Nah, apa pendapat Anda tentang ini ya? Kita dengar lagi komentar lain. Kita temui Pak Kris. Selamat siang, Pak Kris. Halo, siang. Ya, Pak Kris benar ya? Iya, kalau ya. Saya sih tidak setuju dengan BLT-BLT ya. Oke. Okay. Itu tidak mengangkat dari orang miskin menjadi orang kaya atau mengurangi kemiskinan ya. Kalau bisa itu rakyat miskin tuh dicari solusinya untuk dicarikan lapangan pekerjaan. Nah, sekarang kan banyak pengangguran. Nah, dana-dana yang dikasih BLT itu untuk mencari, membuat lapangan pekerjaan semakin banyak gitu ya. Nah, itu menjadikan rakyat miskin mungkin akan bertambah lapangan pekerjaannya gitu ya. Soalnya kan akan berkepanjangan, bukan sesaat aja gitu. Kalau BLT kan ini sesaat-sesaat, sebulan-sebulan dikasihkan terus. Itu menjadikan masyarakat Indonesia semakin bodoh gitu ya. Oke. Okay. Itu aja Pak Kris, ya, ya. Terima kasih. Komentar lain kita coba dengar ya. Pak Hendrawan, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Pak Hendrawan. Begini ya, kalau menurut saya itu bantuan BLT itu kurang efektif. Ya. Ya. Karena apa? Itu makin lama kalau kita itu sumber energi kita sebenarnya itu hanya jangan berpatokan kepada BBM. Banyak loh yang bisa kita olah untuk menjadi ya sumber-sumber yang kira-kira bermanfaat. Okay. Jangan hanya patokan minyak dulu. Coba kita coba ya berpikir secara ini rasional ya. Rakyat kita ini bukan orang bodoh lagi. Banyak orang pintar yang bisa kira ini. Coba kita duduk bareng untuk memecahkan suatu persoalan bangsa ini. Kasihan loh. Rakyat ini udah menderita, tambah menderita lagi. Oke. Okay. Gitu. Ya, terima kasih Pak Hendrawan.